Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah dengan tema Kapan seseorang dinyatakan bersama ulama tatkala terjadi fitnah? Disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abbas bin Ali Nasir Al-Jaunah Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abul Haris Hafizahullah pada hari Ahad, tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2023 Masehi, di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد maka pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita bersama-sama biidznillah berada di tengah-tengah muhadharah bersama saudara-saudara kami di Ma'had Minhajul Athar, di mana ini merupakan salah satu rangkaian acara pada daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah yang kedua yang diadakan di Ma'had Minhajul Athar di negara Indonesia. Muhadharah yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan tema kapan seseorang itu dikatakan bersama ulama atau bagaimana seseorang diketahui bahwa dia bersama para ulama. Ini adalah merupakan tema yang sangat penting, terlebih khusus pada waktu dan zaman yang padanya terdapat banyak fitnah. Maka kebutuhan manusia untuk mengetahui hal tersebut adalah sangat besar. Bagaimana dia bisa berada dalam barisan para ulama? Keadaan seseorang dikatakan bersama para ulama, maknanya adalah mereka senantiasa bersama ilmu. Dikarenakan manusia secara pribadinya tidak bisa diterima ucapan maupun perbuatannya kecuali jika dia menyandarkan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau ditanya tentang sebuah masalah, bahkan masalah-masalah yang ringan dan tidak ada ilmu pada diri beliau, maka beliau menunggu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada beliau, memberi ilmu kepada beliau tentang sebuah masalah yang ditanyakan kepada beliau. Sebuah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebuah masalah yang ringan, terlebih lagi jika masalah itu adalah masalah yang berkaitan dengan prinsip dan pokok-pokok agama. Yang ditanyakan kepada beliau adalah sebuah perkara yang berkaitan dengan asyuhada, yaitu mereka-mereka yang gugur di medan perang. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka orang-orang yang gugur di medan perang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Thumma makatha qalilan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan terdiam sejenak. Lantas turunlah wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina sa'il? Di mana orang yang bertanya tadi? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, illaddain fa inna jibrila akhbarani anifan, akan diampuni bagi orang yang gugur di medan perang berjihad di jalan Allah segala dosanya kecuali hutang, dikarenakan Jibril barusan telah datang kepadaku dan memberitahu aku. Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyandarkan ucapan beliau dan perbuatan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu mengembalikan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini bermakna bahwa beliau selalu menyandarkan kepada ilmu. Demikian halnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara mereka yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu, maka mereka selalu bertanya dan kembali kepada sahabat-sahabat yang memiliki ilmu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sahabat yang dikenal dengan ilmu, dan mereka adalah para ulama, seperti sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas, demikian pula Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mereka adalah para sahabat yang dikenal dengan ilmu dan memiliki keahlian dalam ilmu. Maka barang siapa yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu, wajib baginya untuk kembali dan bertanya kepada orang yang berilmu. Artinya, orang yang tidak tahu, maka kewajibannya adalah untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Dan prinsip ini adalah sebuah sunnah yang madiyah, yang ada dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula prinsip ini juga merupakan prinsip yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak memiliki ilmu, ketika datang sebuah urusan, ketika datang sebuah kejadian, maka wajib atasnya untuk bertanya dan rujuk kembali kepada orang yang berilmu. Dan di antara dalil yang menunjukkan terhadap prinsip ini, yaitu kewajiban orang yang tidak mengetahui untuk kembali dan bertanya kepada orang yang berilmu, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kewajiban bagi orang yang ditanya, yaitu para ulama. Allah wajibkan atas mereka al-ijabah, untuk memberi jawaban. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang yang bertanya, yaitu orang yang bodoh dan tidak tahu, as-su'al, untuk bertanya. Di dalam ayat ini juga terdapat sebuah faedah yang besar, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu, maka diharamkan atasnya untuk menjawab, untuk berfatwa. Demikian pula diharamkan atas orang yang bertanya untuk bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Sehingga ayat ini mengandung dua kewajiban. Yang pertama, bahwa diharamkan bagi orang yang tidak berilmu untuk berfatwa, untuk menjawab, sebagaimana diharamkan bagi orang yang tidak berilmu untuk bertanya kepada sembarang orang, untuk bertanya kepada orang yang tidak berilmu. Maka ayat ini adalah merupakan pokok dan dasar yang besar di dalam prinsip ini, yaitu fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Atas dasar ini, kewajiban orang yang ditanya sedangkan dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka kewajiban dia adalah untuk mengarahkan orang yang bertanya tersebut kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Demikian pula, perkara yang penting adalah diharamkan bagi seorang manusia untuk menjadi penghalang antara manusia dan antara para ulama. Dia batasi dengan dirinya hubungan manusia dengan para ulama. Baik, naam, orang yang menghalangi tersebut adalah seorang penuntut ilmu, ataupun seorang syekh, ataupun seorang da'i, ataupun seorang ulama. Maka kewajiban seseorang yang tidak memiliki ilmu dan kewajiban seseorang yang diberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan ta'lim, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan tarbiyah, berkaitan dengan mengajar, kewajiban dia adalah mengajak manusia untuk kembali kepada para ulama, terkhusus pada perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Dikarenakan seseorang yang mengikat para penuntut ilmu, yang mengikat manusia dengan dirinya pribadi, maka ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Maka di antara fitnah yang sangat berbahaya ketika seorang muallim, seorang pengajar, atau seorang pendidik, atau seorang da'i, atau seorang syaikh, atau seorang penuntut ilmu, dia menghalangi para penuntut ilmu, menghalangi manusia dari para ulama, maka ini adalah merupakan perkara yang haram untuk dilakukan, di mana seseorang mengikat manusia terhadap dirinya pribadi, dikarenakan tidaklah datang fitnah-fitnah kecuali dari pintu-pintu tersebut. Jika kita perhatikan perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan para tabi'in, dan para ulama, maka mereka seringkali menghindar ketika dimintai fatwa. Artinya, setiap orang dari mereka mengarahkan kepada saudaranya ketika mereka dimintai fatwa, karena terkadang dia melihat dirinya tidaklah pantas untuk berfatwa, sehingga dia lebih memilih untuk mengarahkan orang yang bertanya tersebut kepada saudaranya. Demikianlah para sahabat dan para ulama. Di antara fitnah yang sangat besar yang terjadi pada masa-masa ini, pada zaman-zaman akhir ini, adalah mengabaikan ucapan-ucapan dan bimbingan-bimbingan para ulama, mengabaikan fatwa-fatwa para ulama, terlebih khusus pada kejadian-kejadian kontemporer yang menimpa sebuah umat, apalagi berkaitan dengan fitnah-fitnah yang ada. Maka di antara fitnah yang besar di zaman ini adalah mereka-mereka berusaha untuk memperburuk nama baik ulama, menjatuhkan kredibilitas para ulama, sehingga mereka mampu untuk menghalangi manusia dari kembali kepada para ulama dengan cara menyia-nyiakan fatwa-fatwa mereka dan menjatuhkan nama baik mereka. Maka berita-berita yang kita dengar dari satu waktu ke waktu yang lain, dari fitnah-fitnah yang ada, adanya demonstrasi, adanya kudeta, adanya keributan di berbagai negeri yang terjadi pada negeri-negeri Islam, tidaklah sebabnya melainkan menyia-nyiakan prinsip yang agung ini, yaitu kembali dan merujuk kepada para ulama dan mengajak manusia untuk kembali kepada para ulama, sebagaimana Allah Azza wa Jal telah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jika kita perhatikan sebab tersesatnya al-khawarij, dimulai dari pencetus mereka, yaitu seorang munafik yang datang di zaman Nabi SAW, kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, tatkala Nabi membagikan harta-harta rampasan perang, dia datang kepada Nabi dan berkata, i'dil, berlaku adillah wahai Muhammad, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mempercayai beliau untuk membawa wahyunya, maka apakah mungkin beliau tidak dipercaya dalam urusan dunia? Maka ketika itu Nabi SAW mengabarkan bahwa akan datang dari keturunan orang ini manusia-manusia ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW yang merupakan ciri-ciri orang khawarij. Nabi sebutkan yang mereka keluar di zaman Utsman ibnu Affan dan juga zaman Ali ibnu Abi Talib. Maka di tengah-tengah mereka tidak ada satupun yang berasal dari sahabat Nabi SAW, sehingga mereka pun berkumpul dan bersatu di atas jahalat, di atas kebodohan, tidak ada ilmu di tengah-tengah mereka. Maka mereka memahami kitabullah dan memahami sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian dengan pemahaman tersebut, mereka membangun di atas pemahaman tersebut sebuah keyakinan dan akidah, yaitu mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin dan perkara-perkara yang lain yang terjadi ketika itu di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala sahabah, salah satu dari sahabah yang mulia yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi mereka, mengajak mereka untuk berdiskusi dan berdebat. Maka setelah itu ada sebagian dari mereka yang rujuk kembali kepada kebenaran. Dan masih tersisa sebagian besar dari mereka yang terus berada di atas kebatilan dan akidah mereka. Maka sebagaimana telah kami sampaikan, mereka orang-orang Khawarij memasukkan diri mereka, melibatkan diri mereka ke dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dengan pemahaman yang salah, yang berbeda dengan pemahaman Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman para ulama. Demikianlah fitnah-fitnah itu datang disebabkan oleh kelompok-kelompok yang seperti ini, yaitu kelompok ataupun orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang berbeda dan menyelisihi pemahaman para ulama. Maka dengan itu datanglah fitnah-fitnah, musibah-musibah yang akan menimpa umat, menimpa darah-darah mereka, menimpa harta benda mereka, menimpa kehormatan-kehormatan mereka, dan akan merenggut keamanan dan kesejahteraan. Tidaklah fitnah itu menghalalkan darah dan menghalalkan kehormatan-kehormatan seorang muslim. Tidak pula fitnah itu menghalalkan harta-harta mereka kecuali disebabkan oleh perkara yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yaitu mengabaikan prinsip yang agung ini, yaitu prinsip yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Di masa-masa fitnah banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa dirinya bersama para ulama. Setiap orang mengaku dan menganggap dirinya bersama para ulama. Akan tetapi ketika kita meneliti realita yang ada dan kita teliti fakta yang ada, maka tidak ada satupun dari mereka yang bersama para ulama. Maka sesungguhnya seorang manusia akan betul-betul bersama para ulama jika dia memiliki sikap untuk selalu mengambil nasihat mereka, untuk melaksanakan wejangan dan bimbingan-bimbingan mereka, kemudian dia merealisasikan wejangan dan bimbingan tersebut dan nasihat-nasihat tersebut. Maka pengakuan-pengakuan, propaganda-propaganda di zaman ini, yaitu dengan mengatakan kami bersama para ulama, sangatlah banyak, sangatlah panjang. Dan ini disebutkan dan disebarkan hanya dengan tujuan untuk memberikan talbis, memberikan syubhat dan kerancuan bagi orang-orang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, supaya mereka, para-para pengikut, selalu berada dalam barisan orang-orang yang diikuti, sehingga mereka tidak akan kehilangan dari para pengikutnya. Maka inilah sebuah fitnah yang sangat besar di zaman-zaman sekarang ini, yaitu pengakuan dan propaganda bahwa kami bersama para ulama. Ini mereka lakukan hanya untuk mendiamkan para pengikut, supaya para pengikut tersebut akan selalu berada pada barisan mereka. Padahal pada hakikatnya yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang ketika diberi nasihat, ketika diingatkan, ketika diberi bimbingan, maka kewajibannya adalah untuk melaksanakan bimbingan tersebut, melaksanakan nasihat tersebut, dan melakukan konsekuensi dari bimbingan tersebut. Sehingga ketika itu tidak dilakukan, maka pengakuan-pengakuan tersebut adalah kosong dari mengikuti para ulama. Di zaman-zaman fitnah, banyak sekali isu-isu yang disebarkan, berita-berita yang disampaikan, yang mana berita-berita tersebut tidak bersandar di atas ilmu. Maka ini adalah merupakan sebuah perkara yang tercela, yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pendidikan, sebuah adab kepada para hambanya, hendaklah mereka tidak berkata ataupun tidak menukil kecuali perkataan maupun berita yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula dalam hal perbuatan-perbuatan, maka hendaknya tidaklah dilakukan sebuah sikap maupun perbuatan kecuali yang berdasarkan ilmu dari Alkitab maupun As-Sunnah. Dikarenakan pada zaman fitnah telah menjadi sebuah kebiasaan, akan banyak isu-isu yang disebarkan, akan banyak nukilan-nukilan berita, maka ini adalah perkara yang tercela. Dan di antara yang menunjukkan tercelanya menyebar berita, menyebar isu tanpa ada tasabut, tanpa ada ketelitian, terkhusus di zaman fitnah, maka dalil tersebut yang menunjukkan tercelanya perkara tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Dan jika datang kepada mereka sebuah urusan yang mengandung keamanan maupun rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul dan kepada ahlinya dari mereka, maka niscaya orang-orang yang memiliki ilmu akan bisa mencari jalan keluar yang tepat. Kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Ayat ini memiliki sebab. Artinya, sebab turunnya ayat ini ya adalah sebuah kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disebarkan di tengah-tengah para sahabat dan penduduk Madinah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istri beliau. Sehingga turunlah ayat ini sebagai sebuah pendidikan untuk kaum muslimin. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mencela bagi orang yang mendengar sebuah berita, baik berita itu berkaitan dengan kebaikan ataupun berkaitan dengan keburukan dan rasa takut. Maka Allah mencela orang yang mendengar berita tersebut kemudian menyebarkannya, menukilnya tanpa tabayun dan meneliti keabsahan dan kebenaran berita tersebut, ataupun apakah berita itu benar terjadi ataupun ternyata tidak terjadi. Maka dari sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengembalikan urusan tersebut, untuk mengembalikan urusan tersebut dan berita-berita tersebut, baik berita yang baik maupun buruk, untuk mengembalikannya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada ulil amr. Siapakah itu ulil amr? Yang dimaksud dengan ulil amr di dalam ayat ini humul ulama, kata beliau hafizahullah. Mereka adalah para ulama, yaitu para ulama yang mengetahui konsekuensi dan maslahat ataupun mafsadah di belakang berita-berita tersebut. Jika berita itu memang benar ataupun tidak benar, dan jika berita itu benar, maka apa yang harus dilakukan terhadap berita itu? Apakah harus disebarkan atau ternyata harus disembunyikan? Maka mereka adalah orang-orang yang paling mengerti terhadap maslahat dan jalan keluar terbaik di belakang berita tersebut. Oleh karenanya, tidaklah merupakan sifat-sifat seorang yang beriman, tidak pula termasuk dari sifat-sifat seorang muslim menyebarkan setiap berita yang didengar. Bahkan itu merupakan sifat-sifat orang munafik. Menyebarkan berita-berita yang mengandung keamanan ataupun rasa takut. Setiap berita yang dinukil mereka sebarkan, itu adalah merupakan sifat-sifat kaum munafikin dan bukan sifat-sifat muslimin dan mukminin. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah, bertabayyunlah, cross-checklah, sehingga kalian tidak menimpa ataupun menimpakan sebuah musibah kepada suatu kaum dengan kebodohan yang akan menjadikan kalian menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk meneliti setiap berita-berita yang dinukil dan berita-berita yang disebar, demikianlah kondisi dan sifat orang-orang yang beriman. Mereka selalu meneliti, mereka selalu bertabayun terhadap berita-berita yang disebar dan dinukil, terlebih khusus di masa-masa fitnah, di zaman-zaman fitnah. Maka wajib atas setiap muslim untuk melaksanakan prinsip yang agung ini, dan tidak boleh baginya untuk membangun sebuah hukum ataupun untuk membangun sebuah sikap dan mauqif berdasarkan berita-berita yang tidak jelas tersebut, berita-berita yang disebar, berita-berita yang dinukil tanpa meneliti dan bertabayun. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala telah berkata ketika menafsirkan ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Jika datang kepada mereka sebuah urusan yang berkaitan dengan keamanan maupun rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayat ini diambil faedah darinya sebuah kaedah yang berkaitan dengan adab seorang muslim, yaitu seorang manusia hendaknya memiliki adab dan sikap yang tepat ketika mendapatkan sebuah berita yang disebar dan dinukil. Apa itu adab dan sikap yang tepat? Tidak boleh baginya untuk menyebarkan dan menukil berita-berita tersebut kecuali berita yang memiliki dasar dan berita yang benar, yaitu bahwa berita itu memang betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para ulama dalam hal tersebut, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Jika datang kepada mereka sebuah urusan ataupun berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut, berita tersebut kepada Ar-Rasul dan kepada Ulil Amr, yaitu para ulama, dikarenakan mereka para ulama yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengambil sebuah hukum dan jalan keluar dari berita tersebut. Maka dalam ayat ini terdapat sebuah celaan bagi orang-orang yang mudah menyebarkan berita. Dan di dalam ayat ini terdapat sebuah pujian untuk para ulama, dikarenakan para ulama mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mencari jalan keluar yang tepat dari berita-berita tersebut. Ayat tersebut, walaupun sebab nuzulnya, sebab diturunkannya ayat itu khusus, yaitu sebuah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebar berita dan dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istri beliau. Maka perhatikanlah bagaimana sikap Al-Faruq Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala an. Beliau ketika mendengar isu tersebut berkata, sungguh aku akan mencari tahu kebenaran berita ini. Maka beliau pun mendatangi rumah-rumah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri lantas bertanya kepada beliau, "Hal talaqta nisa'ak wahai Rasulullah? Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?" Dikarenakan sebab turunnya ayat ini adalah berita yang sudah disebarkan di tengah-tengah para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau tidak menceraikan istri-istri beliau, maka Umar pun keluar seraya bertakbir dengan rasa gembira radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun menyampaikan kepada para sahabat dan penduduk Madinah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istri beliau. Maka memberikan sebuah perhatian terhadap berita-berita yang disebar ataupun berita-berita yang dinukil tanpa tasabbut, tabayyun, dan tanpa meneliti apakah berita itu betul-betul terjadi ataupun tidak, ini tidaklah merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Jadi ayat tersebut sebabnya khusus, yaitu sebab turunnya ayat tersebut adalah khusus, yaitu kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hukumnya umum, mencakup ya setiap berita-berita yang disebarkan yang belum diketahui kebenaran dan keabsahannya. Maka wajib atas setiap muslim untuk selalu meneliti, bertabayun terhadap sebuah berita yang disebar sebelum dia ikut menyebarkannya. Dan lebih wajib lagi bagi seorang muslim untuk tidak membangun sebuah hukum ataupun membangun sebuah sikap berdasarkan berita-berita yang tidak memiliki kejelasan, yang belum diteliti maupun belum bertabayun, dia belum bertabayun terhadap berita tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan para ulama. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dikarenakan pribadi-pribadi mereka, akan tetapi kedudukan yang tinggi tersebut mereka dapat meraihnya dikarenakan ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat itu terdapat penjelasan tentang kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, bagaimana sikap beliau ketika mendengar berita tersebut? Beliau tidaklah menyebarkannya atau menukilnya kecuali setelah beliau sendiri meneliti dan bertabayun apakah berita tersebut betul-betul terjadi ataupun tidak. Maka inilah ilmu. Sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjadikan hal itu sebagai sebuah prinsip untuk membangun sikap-sikapnya, yaitu ketika dia menghadapi sebuah berita yang disebar ataupun yang dinukil. Sehingga di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kedudukan para ulama, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan jika datang kepada mereka sebuah berita yang berkaitan dengan keamanan maupun rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu dan berita itu kepada Ar-Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di kalangan mereka, maka niscaya orang-orang yang berilmu akan bisa mengambil jalan keluar yang terbaik padanya. Maka kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, mengandung barakah. Barakah dalam nasihat-nasihat mereka, barakah dalam bimbingan-bimbingan mereka, barakah dalam ilmu-ilmu mereka maupun fatwa-fatwa yang diberikan untuk umat. Sungguh telah benar Nabi SAW tatkala beliau bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu akan datang bersama orang-orang yang senior dari kalian dalam hal ilmu maupun umur. Yang dimaksud dengan barakah di sini adalah al-khairul kathirud da'im, kebaikan yang banyak dan terus berlanjut. Maka Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya keberkahan itu ada dan akan datang bersama para ulama. Maka barang siapa yang berpisah dari para ulama, memisahkan dirinya dari para ulama, ataupun menjauhkan dirinya dari para ulama, maka akan menjauh pula keberkahan, dan akan menjauh pula kebaikan, dan akan menjauh pula ketenangan dan ketentraman, dan akan datang kepadanya musibah-musibah yang lain disebabkan dia menjauhkan diri dan memisahkan diri dari para ulama. Sehingga menetapi jalannya para ulama, mengikuti jalannya para ulama, dan senantiasa bersama para ulama akan mendatangkan segala macam kebaikan bagi seorang manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan untuknya dalam hal agamanya, demikian pula dalam hal dunianya, terlebih untuk akhiratnya. Maka sungguh telah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Dan di akhir pertemuan ini dan muhadarah ini dan majlis ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kalian semua untuk selalu menetapi jalannya para ulama dan berjalan di belakang mereka dengan penuh kejujuran, bukan hanya sekedar pengakuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas hal itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.